Seindah melati yang ku persembahkan kepada dirimu, terimalah melati yang ku serahkan demi cintaku yang suci kepada dirimu. Janganlah kau campakkan melati dariku agar ia tak layu. Anggaplah bunga melati ganti diriku selama ku pergi, dan pasti ku kembali lagi. Janganlah sayang kau bersedih hati, aku pun mengerti. Walau sampai nanti aku sayang padamu, ku sayang padamu, sayang padamu. Janganlah kau campakkan melati dariku agar ia tak layu. Anggaplah bunga melati ganti diriku selama ku pergi, dan pasti ku kembali lagi. Janganlah sayang kau bersedih hati, aku pun mengerti. Walau sampai nanti aku sayang padamu, ku sayang padamu, ku sayang.